saja aku duduk di depanmu di malam pesta ulang tahun itu agar dapat ku menatap wajah manis. Terbata-bata aku menyapamu segores senyum ku harap darimu namun wajah manis ini tak ceria ingin beku detik-detik itu ku rasakan segores senyum ku harap dah.